Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya V. Saya mau menceritakan pengalaman yang saya alami, kejadian aneh yang saya alami di sekolah anak saya. Anak saya sekolah di sebuah SDIT. Gedung sekolahnya itu bangunan 3 lantai dan menyambung ke masjid besar. Waktu itu saya udah jam 3:30 sore, saya jemput anak saya ke sekolah dan saya juga lagi ada keperluan gitu dengan TU karena kartu bayaran anak sekolah saya tuh terselip gitu, hilang. Jadi saya mesti ngurus untuk bikin kartu bayaran yang baru. Nah, jadi saya ke sekolah waktu itu karena ruang TU-nya ada di lantai 2. Jadi saya naiklah gitu ke atas. Naik ke atas. Begitu sampai di lantai 2 itu kok saya rasanya aneh gitu karena ini kan sekolah ya, harusnya masih ada anak-anak, ada guru dan ada penjaga sekolahnya. Tapi ini sepi. Sepi sama sekali, enggak ada orang gitu di sekolah lantai 2 itu. Itu karena ruangan TU-nya di ujung, paling ujung dari koridor. Jadi saya jalan gitu pelan-pelan. Saya lewatin kelas-kelas yang kosong itu. Kelas 1, kelas 2, ruang guru, ruang komite, toilet, ruang kelas 3, dan begitu saya lewat di depan ruang kelas 3 itu, saya dengar suara anak nangis. Nangisnya agak kencang gitu, yang anak nangis yang agak kayak tantrum gitu, jadi kencang, teriak-teriak gitu, lumayan keras. Terus saya nengok gitu ke dalam kelas dan kelasnya kosong. Sama sekali tidak ada orang di ruangan itu. Itu saya lemes, saya kaget dan takut banget itu perasaannya. Lalu saya nyender gitu ke tembok gitu di depan kelas itu. Saya pejamkan mata saya, terus saya zikiran gitu. Saya doa lama gitu, sekitar 2 menitan lebih gitu saya nyender gitu di tembok itu. Sampai akhirnya saya dibangunin itu sama sel-sel orang guru. Dia megang tangan saya, guru itu, dan manggil-manggil gitu nama saya gitu. Ma, ma, ma, kenapa ma? Begitu saya buka gitu mata saya itu, saya lihat ruangan lantai 2 itu udah rame lagi gitu. Udah banyak anak-anak, banyak guru-guru yang mondar-mandir, dan ruangan kelas 3 itu rame gitu, gak kosong. Aduh. Lalu saya tanya gitu sama guru yang tadi bangunin saya. Saya bilang, Bu, tadi ada anak yang nangis ya? Dan guru itu bilang, enggak mah, gak ada yang nangis. Saya dari tadi juga di kelas, gak ada yang nangis, katanya. Lalu yang saya dengar tadi itu tangisan siapa ya?